Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung, ya Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di masjid yang mulia ini dengan sedikit gangguan teknis urusan mic, untuk melanjutkan bahasan kita tentang keikhlasan sebagai salah satu buah dari ma'rifatullah. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa buah yang manis dari keikhlasan. Sekarang kita masuk ke topik baru, yaitu su'ubatul ikhlas atau sulitnya meraih keikhlasan, beratnya dan sukarnya memperoleh keikhlasan. Ikhlas itu sesuatu yang berat bagi jiwa, amat sangat sulit untuk diraih. Maka setiap hamba wajib berupaya dengan sungguh-sungguh, berjuang untuk meraihnya. Siapa yang berhasil, dia selamat. Siapa yang gagal, dia akan celaka dan binasa. Berupa pertama, ditolaknya amal-amal ibadah kita kalau tidak ikhlas. Kedua, berupa diazabnya kita, karena sudah kita terangkan keikhlasan ketidakikhlasan bukan sekedar pelakunya ditolak amal ibadahnya, tapi juga diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena ketidakikhlasannya. Terus sudah juga capek berbuat, capek gawe, teka pake, barijeng di teke bikin bete. Sudah kita terangkan. Maka setiap kita wajib berjuang, berupaya untuk meraih keikhlasan ini. Berkata seorang tabi'in yang terbaik, sebaik-baik tabi'in. Ada yang tahu siapa? Bukan dikenal sebagai ulama, karena tidak ada karya berupa kitab tulisannya. Tapi namanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni dari Yaman. Qarni itu desa di Yaman. Kata Uwais Al-Qarni, beliau dikenal dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya. Beliau tidak mau menjadi orang yang sangat populer, enggak, tidak ingin dikenal. Selalu menyembunyikan kebaikan dan kelebihan dirinya, tidak ingin diketahui. Dan itu rahasia kenapa beliau menjadi tabi'in terbaik. Berkata Uwais Al-Qarni, "Idza qumta fad'ullaha ayusliha laka qalbaka wa niyyatak." Falan tu'alija syai'an ashadda 'alaika minhuma. Kalau kamu salat, berdoalah kepada Allah agar Allah itu memperbaiki hatimu dan niatmu. Maka tidak henti-hentinya kamu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati dua hal ini, hati dan niat. Mengobati sesuatu yang terberat adalah hati dan niat. Tidak ada yang lebih berat lagi daripada itu. Baca di dalam sholat, terutama ketika sujud. Hadis dari Nabi SAW yang isinya doa minta agar hati kita ini diapakan? Dibersihkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikan dia ya Allah, sucikan hatiku tersebut. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemilik dari jiwa itu. Kata Uwais Al-Qarni, kalau kamu sholat, terutama sholat malam, berdoalah kepada Allah agar Allah meluruskan hatimu dan niatmu. Karena tak ada satu cara pengobatan yang lebih berat dibanding mengobati hati dan niat. Uwais Al-Qarni inilah orang yang Umar bin Khattab radhiyallahu an disuruh oleh Nabi SAW untuk mencarinya. Kalau ketemu, mintakan ampunan kepada Allah melalui doa dia. Doanya itu makbul. Maka Umar ketika bertemu dengan Rasul SAW, beliau bersabda, "Fa'in istata'ta ayyastaghfira laka faf'al." Kalau kamu mampu meminta Uwais untuk memintakan ampunan bagimu, lakukan. Maka ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dan kekuasaannya mencakup, menjangkau negeri Yaman, beliau mencari-cari berita tentang Uwais Al-Qarni. Setiap kali ada orang yang datang dari Yaman atau orang Madinah yang pergi ke Yaman terus balik lagi, selalu ditanyakan, kamu ketemu gak, kenal gak dengan namanya Uwais? Begitu dan begitu terus, sampai suatu saat mendengar info tentang Uwais Al-Qarni. Dicari seorang khalifah jauh dari Madinah ke Yaman, jauh-jauh di jug-jug, anggang-anggang di tayang, lain lumantung tambuh laku, lain luntak tanpa sejak, tapi lumantung sabab ayanu dituju, luntak sabab ayanu disejak. Gak ada artinya itu. Ada, tapi susah diartikan. Walaupun jauh, datang untuk meraih atau memperoleh apa yang diinginkannya, apa yang dicita-citakannya. Dan begitu bertemu, minta didoakan kepada Uwais. Oleh Uwais, mintakan ampunan kepada Allah untukku, lalu dimintakan ampunan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Apa yang terjadi? Setelah itu nama Uwais menjadi terkenal. Kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria. Itu artinya masyhur. Populer. Menjadi orang yang beken di kalangan manusia. Keutamaannya itu menyebar menjadi buah bibir karena disebut namanya oleh Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau tidak berjumpa dengan Uwais. Umar ya berjumpa dan diperintahkan untuk memintakan ampunan kepada Allah melalui doa Uwais ini. Apa yang terjadi ketika namanya mulai menjadi buah bibir? Kalau kita-kita kan bangganya, wih, saya jadi beken. Orang sekarang udah tuh untuk menjadi orang beken tehnya. Sampai-sampai membuang rasa malu. Apapun dilakukan asal beken. Walaupun dengan cara yang sangat memalukan. Uwais menjadi orang terkenal. Apa yang terjadi setelah itu? Beliau menghilang. Karena tidak ingin diketahui oleh kaum muslimin, oleh yang lain. Tapi terakhir ada yang melihat beliau menyelinap di barisan tentara kaum muslimin. Dengan tetap menutup wajahnya karena tidak ingin diketahui, ditutuplah oleh sorbannya dan ikut berperang bersama pasukan kaum muslimin. Dan setelah itu tidak pernah lagi terdengar beritanya. Tidak diketahui akhir kematiannya di mana. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menyembunyikan diri dari omongan manusia. Jadi orang itu sehebat apapun menyembunyikan kebaikan, kelebihannya, Allah angkat kemuliaannya. Namanya menjadi abadi. Disebut oleh ribuan jutaan kaum muslimin di seluruh dunia di sepanjang zaman. Sampai zaman kita ini. Terpaut lebih dari 1000 tahun antara kita dengan beliau, tapi kita mengenal hanya kebaikannya. Orang seikhlas itu tetap menyatakan lan tu'alija syai'an ashadda 'alaika min qalbika wa niyyatika. Kamu tidak akan pernah menemukan sesuatu yang lebih sulit untuk diobati, lebih sukar untuk diperbaiki daripada hati dan niat. Beliau sendiri mengakui yang terberat itu adalah memelihara keikhlasan. Berkata Yusuf bin Asbat rahimahullahu ta'ala, takhlisun niyah min fasadiha asyaddu alal amilina min tulil ijtihad. Membersihkan niat dari hal-hal yang merusaknya lebih susah bagi orang-orang ahli ibadah daripada melakukan ibadah itu sendiri secara sungguh-sungguh. Kalau kita bangun malam terus sholat semalaman, berat apa ringan? Berat. Kalau umpamanya bangun kemudian sholat tahajud cuma setengah jam atau 1 jam, mungkin agak ringan. Tapi coba semalaman. Setiap harinya saum, berat apa tidak? Berat, tapi bisa dilakukan. Sehari membaca Al-Quran 1 juz tamat, sehingga setiap bulan tamat. Berat apa ringan? Berat. Tapi itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan usaha memperbaiki hati dan niat. Betapa banyaknya orang yang mampu beramal secara zahiriyah dengan amalan yang bagus, yang panjang, yang berkualitas. Kalau sholat malam ya lama, ya khusyuk sampai menangis. Kalau siangnya dia saum seharian. Kalau umpamanya di tengah-tengah waktu-waktu hidupnya disempatkan untuk membaca Al-Quran. Banyak orang yang mampu tapi tidak mampu mempertahankan keikhlasan, memperbaiki keikhlasan. Berdasarkan hal itu berkata Yusuf Al-Asbad, faqad yujahidul abdu nafsaha tawilan fi muraqabati khataratihi wa muhasabatiha nafsihi ala aqwalihi wa af'alihi wa harakati wa sakanatihi thumma ya'jizu akhir al-amr aw yashuqqu alayhi tulul makath fit tanfir wa shiddatil muhasabah. Betapa kadang ada orang yang berupaya untuk ikhlas dengan cara memuraqabah, mengawasi, memantau, meninjau ulang hatinya, pikirannya, niatnya dalam segala ucapan dan amalan. Dalam setiap gerakan atau diamnya dia. Tapi pada akhirnya dia lelah. Dia ada lalainya. Ada terkena dengan riaknya, ujubnya, takaburnya, sum'ahnya dan yang sejenisnya. Tapi dia tidak berhenti untuk menunaikan sholat malam dan melakukan siang saum di siang hari, membaca Al-Quran dalam masa yang cukup panjang, dia bisa pertahankan amaliyah zahir, tapi tidak bisa mempertahankan keikhlasan. Ini menunjukkan ikhlas itu super berat. Nah, timbul pertanyaan. Nanti jawaban dari pertanyaan ini yang menjadi materi pokok bahasan kita hari ini. Yang tadi itu baru mukaddimah. Kenapa meraih keikhlasan itu berat? Dan khususnya keikhlasan itu tambah berat di dalam ibadah-ibadah pokok. Terus yang terpenting adalah bagaimana solusinya. Ada beberapa sebab plus solusi untuk mengatasi penyebab sulitnya meraih keikhlasan. Setidaknya ada 3 poin yang kita akan jelaskan sebagai penyebab utama berat dan sulitnya meraih keikhlasan. Penyebab yang pertama adalah annal ikhlas la nasiba li nafsihi fihi fid dunya. Fakathiru minal amwa minal a'mal allati li nafsi fiha hadzun 'ajilun. Qad la yadharibu 'ala al-insan fihi niyyatahu. Amal ikhlas fal insan yujarridu fihi nafsahu fi qasdiha min kulli iradatin wa iltifatin. Pertama, ikhlas itu balasannya tidak kontan di dunia, tapi murni di akhirat. Kalau ibadah lain seringkali ada balasan dunia yang kita harapkan yang sifatnya segera. Apapun itu seperti sholat. Ada gak balasan segera di dunia? Ada, dengan sholat jiwa kita tenang dan tenteram. Dengan sholat umpamanya kita termotivasi untuk berbuat amal soleh lebih baik lagi setelahnya, karena kita meyakini sholat menghapus dosa, meraih pahala, mengangkat derajat. Itu seringkali memotivasi kita. Saum, ada gak balasan yang segeranya? Ada. Berupa apa? Macam-macam. Lahir dan batin. Lahirnya kita sehat. Karena secara menurut kesehatan, saum itu adalah tip diet yang paling bagus, paling alami, paling sehat, detoksinasi yang paling bagus bagi tubuh kita. Ketika saum, racun-racun dalam tubuh kita diapakan? Dibersihkan, lebih sehat daripada sebelumnya. Dan begitu ibadah-ibadah lain, ada balasan yang kontan di dunia. Adapun ikhlas tidak. Ikhlas itu tidak membutuhkan pujian orang, bahkan wajib menghindari pujian orang. Tidak ada keterkaitannya dengan kesehatan fisik. Tidak ada efeknya di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kepada yang demikian, rata-rata kita ini kurang tertarik. Jiwa ini kurang berminat. Makanya ketika diharuskan untuk ikhlas, jiwa ini terasa amat sangat berat. Karena balasannya tidak kontan di dunia, tapi nanti di akhirat. Ini yang pertama, penyebab pertama. Bagaimana solusinya? Solusinya rubah konsep hidup kita berupa lebih mengemuk, mengejar, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Karena kehidupan kita di dunia ini sekedar batu loncatan. Untuk bisa berbahagia hidup di alam setelah alam dunia ini. Hidup bahagia di alam kubur, hidup bahagia di akhir terminal kehidupan kita nanti di akhirat, di surga. Itu inti dari perjalanan kehidupan kita selama kita hidup. Mulai dari diciptakan sampai nanti akhir, berakhir di surga atau di neraka. Dunia ini semua orang pasti meyakini akan ditinggalkan. Semua orang akan mati. Kalau toh belum mati dalam arti usianya panjang, maka kualitas hidup di usia senja itu tidak akan lagi ternikmati. Coba antum umpamanya ya, ngobrol sama para manula yang usianya sudah di atas 80 tahunan. Dekatlah dengan mereka, korek perasaan dan curhatan mereka. Rata-rata keluhan kepada makanan yang enak-enak tidak lagi tertarik. Kesehatannya dari seluruh aspek menurun, kena angin sedikit batuk. Kena dingin sedikit, kambuh rematiknya, semuanya ngilu-ngilu. Ngilu bahasa Indonesia bukan bahasa Sunda. Jalannya sudah tertatih-tatih. Makanan harus dijaga, jangan yang mengandung gula. Jangan yang mengandung lemak, minyak, santan. Jangan juga yang pakai garam-garaman bisa ke darah tinggi. Akhirnya makanannya itu yang tidak memiliki rasa. Paling air bening ditotor gitu ya. Harus makan apa sayur-sayuran yang juga dikukus. Gak boleh pakai garam. Gak boleh pakai bumbu. Gak boleh memakai sesuatu yang membuat makanan itu menjadi enak. Enggak. Harus yang dingin-dingin yang tidak berasa. Nikmat gak hidup kayak begitu? Enggak. Ketika berjumpa dengan emak, dengan abah yang sudah 80 ke atas, didoakan mudah-mudahan emak abah sing panjang umur, langsung melotot. Jangan doakan saya panjang umur, udah bosan hidup. Ingin segera mati. Gak ada lagi orang sesamanya. Kalau ngobrol dengan cucu gak nyambung. Gak ngerti cucunya memakai bahasa-bahasa slang. Bahasa-bahasa gaul. Bahasa-bahasa dunia maya. Bahasa yang tidak terfahami oleh nenek dan kakeknya. Gak nyambung. Maka dia merasakan kesepian di tengah ramainya cucu dan anak-anaknya. Menderita tuh. Belum itu mati semua orang gak peduli lagi setelah dikuburkan. Nanti perjalanan hidup kita yang sebenarnya itu setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Bahagia atau sengsara di alam kubur dan di alam akhirat tergantung bagaimana amal kita di dunia ini. Jangan lalai. Jangan mengejar kesenangan dunia, nanti sengsara di alam kuburan di akhirat lo. Karena melalaikan tugas pokok kita sebagai makhluk yang harus mengabdi kepada sang Khaliq. Maka ketika kita meyakini benar bahwa dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya sekedar perantara, batu loncatan untuk bisa hidup bahagia di akhirat, maka kita akan lebih memprioritaskan keuntungan di akhirat. Gak peduli keikhlasan ini ada fungsi dan manfaatnya di dunia ini atau tidak, yang jelas di akhirat ya. Belum lagi kita juga sudah membahas ada asar yang disebut dengan mu'ajjalah, dampak yang disegerakan di dunia dari keikhlasan. Ya, inilah penyebab yang pertama. Penyebab kedua, annal khawatir allati taridu 'alal qalbi la tatawaqqaf. Wal qalbu innama sumiya qalban likathrati taqallubihi. Wa qila lahu al-fu'ad aydan likathrati tafadduhu fahuwa mutawakkidun bilwaridat wal khawatir. Kedua, penyebab kedua. Bisikan, godaan, gangguan yang menggedor pintu hati itu enggak pernah berhenti. Karena hati banyak menerima informasi dari seluruh anggota badan. Menerima informasi dari mata yang dilihat. Menerima informasi dari apa yang dia dengar. Apa yang dicium oleh hidung, apa yang diraba oleh tangan, semuanya itu memberi informasi kepada hati dan tidak pernah berhenti kecuali ketika kita tidak sadar. Baik tidur atau pingsan atau yang sejenisnya. Ketika kita terjaga, hati itu tidak pernah tertutup. Pintunya selalu terbuka menerima informasi. Karena itulah hati kondisinya, niatnya, keinginannya, kehendaknya sering berubah-ubah. Maka disebut hati. Sumial qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu disebut qalbun karena sering taqallub, sering taqallub. Taqallub itu berubah-ubah. Ganti-ganti. Kadang begini, kadang begitu. Dan realita yang kita rasakan memang begitu. Kadang hati disebut juga fuad. Dari kata fa'ada. Makna fa'ada itu terus-terus bergerak tanpa pernah diam. Disebut kalbu karena berubah-ubah. Disebut fuad karena terus bergerak, tidak pernah diam. Maka karena bisikan yang masuk ke dalam hati tidak pernah berhenti, berakibat kondisi hati tak pernah diam dan tetap selalu berubah-ubah, maka ini menjadi penyebab sulitnya mengatur dan menaklukkan hati. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, seorang ulama yang bergelar Syekhul Islam pada zamannya. Beliau menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alaya min niyati innaha tataqallabu alaya. Tidak pernah aku mengobati atau memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku dibanding memperbaiki niatku. Karena hatiku selalu berubah-ubah. Dalam kesempatan lain beliau berkata, itsnatan ana ula'ijuhuma mundu 30 sanah tarku tama fima baini wa bainan nas wa ikhlasul amali lillah. Ada dua perkara. Dua perkara ini sejak 30 tahun yang lalu selalu aku perbaiki itu. Selalu aku luruskan tuh. Sampai akhir hayat aku akan tetap melakukannya. Apa dua perkara itu? Pertama, meninggalkan sikap tamak terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Manusia memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki pangkat, kekuasaan. Kita selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang yang dianggap lebih daripada yang kita miliki, ya. Kadang-kadang realita sebenarnya milik kita jauh lebih baik, tapi terlihat milik orang seolah-olah lebih baik dari yang kita miliki. Ada peribahasa, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau daripada rumput kita. Selalu begitu, muncul sifat ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu selalu menggedor perasaan dan hati setiap manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, beramal secara ikhlas karena Allah. Sejak 30 tahun yang lalu aku selalu berusaha untuk demikian. Berkata Yusuf bin Hussein rahimahullahu taala, Ini terasa banget ya dalam kehidupan kita apa yang dikatakan oleh Yusuf bin Husain ini. Kata beliau, "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas." "A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas." "Wa kam ajtahidu fi isqati ri'an qalbi." "Faka'annahu yambutu 'ala lawnin akhar." Sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Betapa seringnya aku berusaha berjuang sungguh-sungguh untuk menepis ria dari diriku, dari hatiku. Ria itu selalu datang dalam bentuk dan warna yang lain. Yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Seringkali kita merasa ikhlas, tapi terbukti melalui sebuah kasus, terbukti kita tidak ikhlas. Jadi ujian keikhlasan datang bertubi-tubi dengan berbagai macam bentuk. Maknanya apa? Yujahiduhu min hadhin nahiyah wa yasuddu hadhal bab fayambutu lahu min nahiyatin ukhra. Dia memerangi sifat riya dalam satu perkara, lalu dia menutup rapat-rapat pintu hatinya dari riya di bidang itu. Ternyata riya muncul dalam bentuk yang lain yang tidak disadari. Sebagai contoh, kita tidak ingin dipuji dan dihargai oleh orang atas amal kita. Merasa ikhlas lillahi ta'ala. Sebodoh amat orang mau memuji atau tidak atas amalan kita. Merasa diri ikhlas. Sampai muncul satu kasus di mana menurut kita orang tidak menghargai kemuliaan kita, lalu kita tersinggung karenanya. Lalu marah. Dengan alasan kamu gak menghargai saya ya. Oh, kalau begitu semua yang dilakukannya itu karena ingin dihargai oleh orang. Bukan lillahi ta'ala. Terbukti dia ternyata belum ikhlas di dalam beramal dan berkifrah. Sebagai contoh umpamanya nih. Seorang ustaz, seorang da'i, seorang kiai, seorang ulama. Dia merasa ikhlas dalam mengajarkan agama ini kepada manusia. Dia merasa dia itu tulus lillahi ta'ala. Dia tidak menginginkan pujian orang. Dia tidak menginginkan uang. Dia tidak menginginkan penghargaan dari manusia tentang masalah itu. Merasa ikhlas. Suatu saat dakwahnya ada yang melecehkan atau pribadinya ada yang merendahkan. Tersinggung dia. Siapa yang melakukan dakwah saya anak kemarin sore? Apal alif bingkeng acan sudah berani menyalahkan saya. Saya mah sudah hafal alfiah dengan isi-isinya. Kamu mah baru belajar jurumiyah juga belum tamat, berani menyalahkan saya. Tersinggung dia, marah dia. Kenapa? Karena merasa ilmunya, dakwahnya, segalanya tidak dihargai oleh orang. Berarti masih menginginkan penghargaan, penghormatan orang kepada pribadinya atas dakwah yang dilakukan. Padahal sebenarnya tidak merugikan sedikit pun. Hujatan orang atas dakwahnya, penghinaan orang kepada pribadinya, sedikit pun tidak merugikan, bahkan menguntungkan. Apa sih keuntungannya? Dosa gugur kalau dihujat orang. Semakin hujatan itu menyebar, semakin untung karena semakin banyak dosa yang gugur. Dihujatnya melalui medsos. Dai brengsek. Ustadz abal-abal. dan yang sejenisnya di medsos di-share ke jutaan orang, oleh orang yang share-nya di-share lagi, sur-share kemana-mana, menyebar ke seluruh dunia. Hujatan itu, apakah hujatan itu menurunkan kemuliaan dia di mata Allah dan di mata manusia? Enggak sama sekali. Tetap saja. Tapi ada untungnya, untungnya dosanya berguguran karena digibahi, iya enggak? Dan kalau dia sabar, pahala dari kesabarannya ngucur terus, mengalir sampai dia mati, hujatan orang masih menyebar tentang dia, untung tuh. Nyusul itu pahala ke alam kubur, ampunan nyusul ke alam kubur terus. Dan bila dia masih hidup kemudian berdoa untuk keburukan orang-orang yang mendoliminya, menggibahinya, menghujatnya, itu bisa kena itu. Da'watul madlum mustajabatun wa inkana fajira. Doa orang yang didolimi itu mustajab. Walaupun dia orang durhaka, orang banyak dosa, tapi didolimi, nah doanya itu, wah, saciduh matu saucap nyata. Apa maknanya? Mujarab. Saat itu diucapkan, saat itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau umpamanya kita masih merasa tersinggung ketika dihinakan orang, ketika direndahkan orang, menunjukkan kita masih peduli dengan apresiasi orang terhadap amalan yang kita lakukan. Kita masih memperhitungkan penghinaan dan penghargaan orang kepada kita. Kalau begitu, enggak lillahi lagi. Enggak karena Allah Azza wa Jalla secara murni lagi. Ini yang dimaksud oleh Yusuf bin Al-Husain. Kadang-kadang si riya atau ketidakikhlasan itu datang dalam bentuk lain, warna lain, dan ciri khas yang lain yang seringkali tidak disadari. Bagaimana cara menepis godaan ini? Cara menepisnya adalah sadari memang kita hina, sadari memang kita banyak aib, sadari memang kita ini banyak kekeliruan, kesalahan, dan penyimpangan. Sadari memang kita hina dan layak dihina. Untung yang menghinakannya bukan Allah, tapi sesama manusia. Maka menyadari dirinya banyak aib akan menyebabkan dia tidak akan ujub dengan amalnya, tidak akan takabur dengan apa yang diraihnya, dan melahirkan sikap ketawaduan. Mana tawadhu kan berasal dari kata wadhu'a. Wadhu'a itu meletakkan di bawah tuh. Tawadhu itu meletakkan kehormatan kita di posisi yang paling bawah. Kita enggak punya kehormatan sama sekali. Tawadhu. Jadi berlawanan dengan takabur. Takabur orang kecil merasa besar. Kalau tawadhu orang mulia tapi menganggap diri lemah, rendah, dan hina kata Allah Azza wa Jalla. Orang yang tawadhu menganggap dirinya hina, rendah, banyak aib, banyak kekurangan, dia tidak akan mencela orang lain yang melakukan kesalahan. Mungkin kesalahan dia jauh lebih banyak daripada orang itu. Orang yang tawadhu tidak akan ujub dengan satu dua prestasi yang pernah dia raih. Karena mungkin orang lain prestasi jauh lebih banyak dari kita. Kekurangan dan kesalahannya jauh lebih banyak daripada kelebihan kita. Orang yang tawadhu itu seperti itu. Kadang-kadang untuk menepis sikap riya dan menghindari untuk dipuji orang, mengungkip aib sendiri yang dilakukan. Sebagaimana kisah seorang sahabat namanya Husain bin Abdurrahman. Dia berkata, Kuntu inda Sa'id bin Jubair faqal ayyukum ra'al kawkiba alladhi inqadha al-bariha. Qultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Kata Husain bin Abdurrahman, aku sedang berada di samping Sa'id bin Jubair. Tiba-tiba Sa'id bin Jubair ini bertanya kepada kawan-kawan yang ada di sekitarnya, termasuk aku, kata Husain bin Abdurrahman. Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Yang dimaksud bintang di sini mungkin meteor atau apa? Aku menjawab, saya. Tadi malam saya bangun tapi saya tidak sholat malam. Dia mengatakan begitu untuk menepis anggapan orang mungkin tadi malam dia bangun untuk tahajud. Lalu dipuji. Dipuji karena sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan. Tadi malam saya tidak tahajud. Walakini ludightu, akan tapi tadi malam saya tergigit, tersengat oleh binatang berbisa. Mungkin ular, mungkin akrab. Scorpion? Ah, kalajengking. Mungkin oleh kalajengking, mungkin oleh ular. Ini ludightu. Aku tadi malam tersengat, ya. Tapi dia menyatakan, saya tadi malam tidak tahajud. Untuk menepis, jangan sampai orang memuji dia karena tahajud yang sebenarnya tidak dia lakukan. Dan banyak orang yang kata orang Sunda mah, agulku payung butut. Atau peribahasa lain, adeanku kuda berem. Agulku payung butut maknanya adalah bangga dengan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Mungkin dia meminjam sesuatu kepada orang lain dan sesuatu itu patut dibanggakan. Lalu dia berbangga-bangga, ini lihat saya hebat ya, padahal milik orang. Atau dia bangga bukan oleh dirinya tapi oleh orang lain yang ada keterkaitan dengan dia. Dulu mah ya kakek saya hebat begini-begini. Ayah saya juga begitu, paman saya, kakak saya. Bangga dengan orang lain. Milik orang lain, prestasi orang lain, dia bangga bahkan. Dianya sering gak punya apa-apa, gak punya prestasi apa-apa. Itu yang disebut dengan agulku payung butut. Tulis, ini langka. Di Sumatera, selain di Sunda, gak akan dapat kak peribahasa itu. Mirip dengan peribahasa adeanku kuda berem tadi. Adeanku kuda berem juga sama. Dia bangga dengan apa yang bukan menjadi miliknya. Dia pinjam barang ke orang yang bagus, lalu dia berbangga dengan itu ke banyak orang. Lihat, saya hebat kan pada minjem. Jadi banyak orang itu bangga dengan sebuah amal yang sebenarnya tidak dia lakukan, tapi dia isyaratkan. Kadang ada orang bangun jam 3 bikin status. Jam 3 malam. Jam 3 tahajud dulu, gitu ya. Setelah bikin status tidur lagi. Sampai subuh, subuhnya juga jam 8. Lalu kawan-kawannya ngasih jempol banyak. Dasar ahli tahajud, hebat kamu mah. Padahal tidak, cuma bikin status. Orang seperti ini yang disebut dengan adeanku kuda berem. Bangga dengan sebuah amal yang sebenarnya tidak dia lakukan. Memalukan apa tidak? Ya, memalukan. Masih mending adeanku kuda berem, ada buktinya. Dia pinjam barang milik orang. Dia bangga dengan barangnya ada, walaupun bukan dia. Ini mah bangga dengan pujian orang bahwa dia tahajud padahal tidak tahajud. Ada enggak kira-kira orang yang kayak begitu jam 3 bangun bikin 100 tahajud dulu ah biar makbul doanya, biar cepat dapat jodoh. Terus tidur lagi ada? Mungkin ada. Ada tuh akhwat teriak langsung. Pengalaman. Inilah yang kedua. Nah, penyebab yang kedua karena apa tadi? Banyaknya godaan, bisikan ke dalam hati, ke dalam jiwa tanpa henti, dan ini menyebabkan hati berubah-ubah. Hati ini tidak pernah tetap, karena itulah sulit mengendalikannya. Kadang ikhlas, di tengah keikhlasan timbul bisikan untuk riya, kemudian berubah menjadi riya. Kadang-kadang riaknya itu tidak dikerjakan selama melakukan amal soleh, tapi diobral setelah sekian lama amal soleh itu berlalu. Ada enggak orang yang menceritakan kebaikannya 10 tahun yang lalu? Sudah berlalu. Ketika mengerjakannya ikhlas, tidak ingin dipuji, tidak ingin diketahui karena Allah Azza wa Jalla. Setelah 10 tahun kemudian dia ungkit. Dulu ya, 10 tahun yang lalu, saya bangun tengah malam. Jam 1 tuh, saya lihat jam 1. Cenghar, langsung saya wudu tuh. Tidak lupa gosok gigi dulu ya. Lalu saya ambil sajadah, saya sholat. Masya Allah, khusyuknya luar biasa. Sampai air mata saya tumpah di sana. Itu 10 tahun yang lalu tuh. Mungkin benar. Pengalaman 10 tahun lalu itu benar. Tapi kenapa harus diungkit sekarang? Akhirnya pahala 10 tahun yang lalu itu apa? Terhapus. Karena sum'ah yang dia lakukan 10 tahun kemudian setelah beramal. Riya itu bisa dilakukan oleh orang sebelum beramal, di tengah beramal, setelah beramal. Sebelum beramal terutama umpamanya ketika orang mau haji, mau umroh. Umrohnya belum, hajinya belum. Riyanya itu sudah didahulukan sejak sekarang, ya enggak? Pas daftar, ceklek. Daftar umroh doakan ya teman-teman, biar umroh saya mabrurah makbulah. Para sebulan lagi mau berangkat. Daftarnya sebulan sebelum berangkat, riaknya sudah didahulukan. Berpuluh-puluh kali riaknya sebelum beramal. Umrohnya belum, sudah. Ketika di rumah dibagi apa namanya kain umroh dan buku panduan haji atau umroh, dicoba, ceklek-ceklek, mencoba pakaian ihram. Tempel di media sosial, seluruh dunia tahu. Berharap setiap sekian menit dibuka, ada yang like gak, ada yang komen gak. Kalau ada yang komen, ah, alhamdulillah, dijawab suka. Kalau nggak ada yang komen, nggak ada yang like, manyun nih kenapa teman-teman saya cuek banget terhadap umroh saya, kecewa dia. Umrohnya belum, riyanya sudah didahulukan. Ketika umrohnya, wah, apalagi depan Ka'bah lewat orang bule, excuse me, can you take my picture, umpamanya. Nah, pas ekspresi berdoa. Berdoa enggak? Enggak, ada acting itu, bohong. Tempel di media sosial, bikin komen sendiri saat terindah di depan Ka'bah. Aduh. Ketika umurnya begitu. Beres pulang, seluruh foto-foto di sana di-upload sudah ke media sosial dia. Ya. Ada ratusan. Riya sebelumnya, riya ketika beramal, riya setelahnya. Apa yang akan dia bawa ke hadapan Allah tentang umrohnya nanti? Yang ada adalah riyanya itu. Berdasarkan hal itulah maka Karena hati sering berubah-ubah, bisikan dari luar begitu gencar tanpa ada henti, menaklukkan hati sesuatu yang amat sulit. Bagaimana solusinya? Tawadhu'lah. Bagaimana solusinya? Sadari, fahami, bahkan yakini buruknya riya. Riya itu bisa menghapus amal. Riya itu bisa mengundang azab. Dan riya itu menghancurkan seluruh upaya amal soleh kita. Maka menyadari hal itu, insya Allah kita akan meninggalkan riya. Inilah sebab kedua dari sulitnya meraih keikhlasan. Ketiga, sebab ketiga adalah ma jubila alaihil insan min hubbis syahawat. Penyebab ketiga adalah diciptakannya manusia dengan membawa syahwat. Seluruh manusia, laki atau perempuan, membawa fitrah syahwat ini dalam dirinya. Syahwat itu apa? Syahwat itu keinginan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati sesuatu. Syahwat terhadap pasangan, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap anak-anak, syahwat juga terhadap yang lain-lainnya dari kesenangan dunia. Allah berfirman dalam Ali Imran 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harf dzalika mata'ul hayatid dunya. Telah dihiasi bagi manusia kecintaan syahwat terhadap para wanita, dan wanita terhadap laki-laki, dan kepada anak-anak, dan kepada harta-harta berlimpah berupa emas ataupun perak, perhiasan, dan kepada kendaraan, wal khailil musawwamah, kuda-kuda tunggangan pilihan, wal an'am wal harf, kepada binatang ternak dan kepada ladang-ladang, kebun-kebun, sawah-sawah. Itulah kesenangan dari kehidupan dunia. Jadi seluruh manusia diciptakan dengan membawa keinginan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati semua yang diterangkan tadi. Diawalinya dengan nisa, dengan para wanita, sebab wanitalah yang menjadi fitnah dengan kadar terbesar bagi manusia, bagi laki-laki. Bahkan tipu daya wanita itu lebih hebat daripada setan. Kata siapa? Kata Allah. Dalam Al-Quran, jangan protes ke saya, ahwat demo ke saya nanti. Ahwat lebih hebat daripada setan dalam menggoda manusia, menggoda laki-laki. Allah menyatakan ketika menjelaskan tipu daya setan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Lemah, kata Allah. Tapi ketika Allah menerangkan tipu daya wanita, Allah menyebutkan inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian sangat dahsyat. Itu dalam surah Yusuf yang diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika seorang perempuan yang gelisna kawanti-wanti endahna kabinabina menggoda siapa? Nabi Allah Yusuf. Dikejar-kejar tuh, gitu tuh kalau perempuan sudah ada maunya ke laki-laki, dikejar, dikerem, di kamar, dipaksa, lari, dikejar. Dapat pakaiannya dari belakang, berewek, soek. Ketika Nabi Yusuf mau kabur di pintu, prok, Pak Amprok pasang rok dengan suami dari wanita itu. Kejinya wanita nih, kejinya wanita. Setelah dia yang maksa, laporannya apa? Yusuf tuh memperkosa saya. Jahat apa tidak tuh? Bingit. Sudah dia yang salah, lempar batu, sembunyi tangan. Ya. Setelah dia bersalah, dia melemparkan kesalahannya kepada korban kejahatannya. Maka ayat Allah menyatakan, inna kaidakunna azimun, sesungguhnya tipu daya setan, tipu daya kalian para wanita dahsyat. Kalah setan. Ketika Allah menerangkan tipu daya setan, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Ketika menjelaskan tipu daya wanita, disebut inna kaidakunna azimun, tipu daya kalian itu luar biasa hebatnya. Nah, makanya disebut zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Manusia diciptakan dengan membawa syahwat kepada wanita. Disebut wanita itu pertama karena apa? Fitnahnya yang terbesar. Dan ini yang menjadi penyebab kehancuran Bani Israel di zaman baheula. Jadi kehancuran pertama kali yang menimpa Bani Israel itu karena wanita. Berkata muallif, bada Allah Ta'ala bin nisa li'anna al-fitnata bihinna syadd. Allah memulai penyebutan fitnah ini adalah tentang wanita, karena fitnah karena wanita sesuatu yang paling dahsyat dibanding yang lain-lain. Kedua, anak-anak. Lalu ketiga, kebanggaan dengan limpahan harta berupa emas dan perak. Untuk berbangga-bangga kepada orang lain. Untuk bisa menguasai orang lain dengan apanya? Dengan hartanya yang melimpah tersebut. Terus setelah itu disebut wal khairil musawwamah. Thumma dhakara maraqibul hasanah min al khairil musawwamah. Lalu disebut tunggangan kendaraan yang bagus, yang mewah berupa kuda-kuda pilihan. Kalau zaman sekarang mobil-mobil yang branded. Semua mobil pasti bercap ya, bermerek. Tapi maknanya mereknya merek yang sudah terkenal. Jangan seperti iklan dibayar henteu karugi-rugi. Kemudian kenikmatan untuk fisiknya berupa binatang ternak, makanan, minuman dan apa sumber-sumber makanan, binatang ternak dan kebun-kebun. Jadi yang pertama disebut oleh Allah adalah pemuas psihisnya, pemuas jiwanya, sebelum menjelaskan pemuas fisiknya. Disebutlah wanita, disebutlah anak-anak, perasaan, dua-duanya menyangkut perasaan. Terus disebutlah harta-harta berupa emas dan perak. Emas perak bisa dimakan? Tidak, tapi itu memuaskan jiwanya, perasaannya, kebanggaan dengan banyaknya perhiasan. Disebutlah binatang-binatang tunggangan pilihan. Dimakan enggak kuda? Enggak. Mobil dimakan enggak? Enggak. Tapi kebanggaan. Semuanya disebut yang pertama kebanggaan terhadap jiwa. Baru setelah itu disebut kebanggaan terhadap pemuas fisiknya, yaitu bahimatil an'am. An'am itu binatang ternak untuk disembelih dan dimakan, dan al-harf, yaitu kebun-kebun yang hasilnya bisa dimakan. Pemuas kebutuhan raga badan kita. Allah mendahulukan menyebut pemuas kebutuhan psihis atau jiwa berupa kebanggaan, lalu setelah itu barulah menyebut pemuas kebutuhan raganya, yaitu binatang ternak dan kebun-kebun yang menghasilkan makanan dan minuman. Semua itu menunjukkan bahwa manusia lebih fokus untuk memuaskan kebutuhan jiwa daripada kebutuhan raga. Dan itulah yang disebut dengan syahwat. Memuaskan kebutuhan jiwanya berupa kebanggaan. Dan orang berebut harta, orang berebut jabatan, orang berebut pangkat, orang berebut kekuasaan, seluruhnya ditujukan untuk meraih kebanggaan. Kebanggaan dari sana yang dia ingin raih semuanya. Kadang-kadang orang siap menderita, tersiksa demi kebanggaan. Ada kisah, namanya umpamanya seorang dermawan, hartawan. Dia dermawan menyumbang. Untuk apa? Untuk dipuji bahwa dia itu jawad. Dia itu dermawan. Hatinya bangga. Orang berperang agar disebut dia pahlawan, dia pemberani, dia jagoan. Kebutuhan jiwanya, ya. Dia siap menderita berupa perang, terluka bahkan terbunuh. Dia siap menderita dengan dalam bentuk kurang hartanya, asal orang memujinya. Seorang namanya Abu Haitham Al-Ayyar. Nama aslinya Khalid. Kunyahnya Abu Haitham. Pencuri ulung dia. Penipu ulung dia. Korbannya banyak. Ditangkap, dihukum, dijilid. Bukan dibikin buku, dijilid itu artinya dipecut, dicambuk, ya. Tapi dia tabah, tidak mengeluh. Dia berkata, sabartu fi dzalika ala ta'ati syaitan li ajli dunya. Aku sabar dalam menahan penderitaan siksaan untuk mentaati syaitan demi meraih keuntungan dunia. Mentaati syaitan itu artinya mencurinya, merampoknya, menipunya. Untuk meraih keuntungan dunia artinya dia menjadi orang terkenal karena kejahatannya. Suatu saat Khalifah Al-Mutawakkil saat itu bertanya, "Ma balagha min jaladik?" Bagaimana sih cara membuat kamu itu menderita dengan siksaan sehingga kamu itu jera, berhenti dari kejahatanmu? Apa dia jawab? Kata dia, imla' li jarabi aqarib thumma adkhil yadayya fihi wa innahu la yu'limuni ma yu'limuka. Kata dia, penuhi itu wadah jarab. Jarab itu wadah biasa minum, wadah air yang terbuat dari kulit besar. Dari kulit biasa dibawa untuk perjalanan, di jalan minum. Namanya jarab. Penuhi jarab dengan kalajengking-kalajengking yang beracun. Lalu masukkan tanganku ke sana. Biar diapain? Biar disengat. Maka itu akan menyakitimu tapi tidak akan menyakiti kalian. Gitu. Jadi dia berikan resep. Kemudian dia bilang, cambuk punggungku ketika itu. Ya, tangannya dimasukkan ke dalam wadah yang berisi kalajengking, punggungnya dicambuki. Apa yang terjadi? Terus, walau wada'ta fi fami khirqatan wa ana udrab lah taqarrat min hararati ma yakhruju min jawfi walakinni watantu nafsi ala sabr. Selain itu, sumpal mulutku tuh dengan kain atau sesuatu yang panas sambil dicambuki punggungku, sambil kedua tangannya diapa? Disengat oleh kalajengking tadi, saking panasnya sampai terbakar seluruh yang keluar dari perutku. Tapi aku akan tetap tegar sabar dalam menerima rasa sakit ini. Dan tetap di dalam kejahatannya. Seluruh hukuman tidak akan menghentikan aku dari kejahatanku. Al-Fatah, seorang penasihat khalifah saat itu bertanya, "Waihak, ma hadzal lisan wal aql ma yad'uka ila ma anta alaihi min al-batil?" Celaka engkau, waihak, itu apa ya? Waihak, kata Syekh Salim, disebut kalimatut tasyaffuq wa tarahum. Kata-kata yang menunjukkan rasa empati, simpati, rasa kasihan kepada lawan bicara. Kasihan kamu ini, gitulah maknanya. Kasihan kamu ini. dengan ucapanmu dan cara berpikir kamu, apa yang memotivasimu untuk tetap di dalam kejahatanmu? Kamu tetap jahat walaupun dihukum sehebat itu, orang lain gak akan ada yang tahan. Pasti dipukuli, dicambuk, diapa-apakan. Ya udah, ampun-ampun, hentikan, saya kapok, saya berubah. Kan gitu ya? Nah ini mah ente tuh. Ini mah tidak. Gak kerasa hukuman kalian. Seandainya kalian memasukkan kedua tanganku yang penuh dengan kalajengking, punggungku dicambuk, mulutku disumpal dengan bara api, tak akan menghentikan aku dari kebiasaanku. Ditanya, apa sih motivasi kamu untuk berbuat semua itu? Dia menjawab, uhibbu riasah. Aku menyukai riasah. Riasah itu salah satunya ketenaran, popularitas, kebekenan, keterkenalan, sampai semua orang mengenalku, sekalipun terkenal karena kejahatanku. Semua hukuman tidak akan menghentikanku. Daud bin Ali ketika dia melayat atau melihat Khalid, Khalid itu nama dari Abul Haitham tadi, dia ingin melihat. Maka dia temukan si Abu Haitham atau Khalid Abu Haitham ini sedang duduk dengan posisi duduk yang tidak tegak, miring. Kenapa? Lidhahabil lahmil aliyataihi minal warab. Karena separuh daging pantatnya itu sudah copot karena pukulan, karena cambukan. Cambukan itu bisa apa namanya? Melepaskan kulit dan sebagian dagingnya tuh. Kebayang sakit dan perihnya ya. Duduk pun tidak bisa apa? Tidak bisa ajeng. Nyangeyeng gitu. Nyangeyeng itu apa? Miring, tidak tegak. Ya. Tiba-tiba datang dua orang pemuda yang ikut melihat. Pemuda ini kemudian berkata, duriba fulan, fu'ila bi fulan kada. Ah, si fulan telah dipukuli. Si fulan dihukum karena kejahatannya sampai seperti ini kondisinya. Apa dia bilang? Faqala lahum, berkata Abu Haitham. Ketika mendengar dua pemuda yang melihatnya tadi, la tatadah la tatahaddatsu an ghairikum if'alu antum hatta yatahaddatsa ankum ghairukum. Kata dia, jangan omongkan lagi tentang orang lain. Tapi buatlah orang lain yang memperbicarakan diri kalian. Buatlah diri kalian terkenal menjadi buah bibir orang lain. Jangan sampai orang lain lisannya berbicara tentang selain dirimu. Itu pepatah dari Abul Haitham untuk membuat pemuda itu terkenal dengan apapun caranya sehingga menjadi buah bibir. Sekalipun terkenal di dalam apa? Kejahatan. Jadi dia tahan. Menerima berbagai macam siksaan dan penderitaan hanya karena ingin terkenal. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ketika mengomentari kisah Abul Haitham ini, di dalam kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis itu godaan iblis, tipu daya iblis. Di sana diterangkan beberapa jenis tipu daya iblis yang diterangkan Imam Ibnu Jauzi, salah satunya ini. Dicopot agar orang itu sabar, tabah, menerima penderitaan untuk menjadi terkenal sekalipun di atas kebatilan. Salah satu cara iblis menghina manusia, menggoda manusia, agar manusia itu ingin terkenal. Bagaimanapun caranya, agar banyak yang memuji, banyak yang menyanjung dia, walaupun di atas kebatilan. Contohnya Khalid Abul Haythamin. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ketika menerangkan kisah Khalid Abul Haitham ini, dia bilang, "Fanduru ila syaitan Kaifa yata'allabu bihaula fayasbiru 'ala syiddatil alam liyahsula lahum dzikr walau sabaru 'ala yasirit taqwa lahasala lahumul ajr. Perhatikan bagaimana setan mempermainkan mereka. Mereka tegar, tabah dan sabar dalam menahan penderitaan sekedar ingin menjadi terkenal. Seandainya kesabaran mereka itu dilakukan untuk melakukan takwaan, niscaya akan teraihlah pahala yang besar. Kalau penderitaan itu dilakukan dalam rangka ibadah di atas kebaikan dan ketakwaan, niscaya keuntungannya luar biasa. Dosa-dosanya gugur dan pahala akan Allah berikan dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Innama yuwafas sabiruna bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Ya. Nah, coba lihat contoh kesabaran orang rela melepaskan kenikmatan, keuntungan dunia demi menyelamatkan akhirat. Salah satunya seorang pendiri negara Andalus. Diterangkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sebuah kisah, sebuah hadis dari Ka'ab bin Malik, bahwa uhdiyat ilaihi jariyatun jamilah, bahwa si pendiri negeri Andalus ini diberi hadiah seorang hamba sahaya wanita yang cantik jelita. Apa tadi bahasa Sundanya cantik jelita teh? Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Kehalusan kulitnya matak tisirekutu tisoledatu. Sirem oge tiasa gogolosoran didinya. Bismenski. Fanadoro ilaiha, dia memandang kepada budak tersebut. Waqala, lalu dia berkata, ini budak, bukan budak letik. Wanita dewasa hamba sahaya yang tadi gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Dia berkata, inna hadhihi min al-qalab wa ain bimakan. Wa in ana istaqaltu anha bihammati fima atlubuhu zalamtuha. Wa in istaqaltu biha amma atlubuhu zalamtu hammati. Wala hajata li biha al-an wa raddaha ila sahibiha. Bayangkan, ketika dia diberi hadiah seorang hamba sahaya wanita yang cantik jelita, dia lihat sesungguhnya wanita ini memiliki tempat spesial di hati dan di mata. Bikin kangen hati dan ingin bikin bening mata. Makanya orang yang suka lihat-lihat aurat wanita, orang itu disebut sebagai orang yang sedang cuci mata. Ya, cuci mata dulu ke mall gitu. Matanya bening, hatinya keruh nantinya. Kalau ada umpai ikhwan atau ahwat yang lihat lawan jenis di hadapan kita, bilang aja, matamu bening tuh, bersih, sudah dicuci ya. Tapi hatimu kotor. Tidak cuci mata. Mengotori hati. Wanita ini punya kedudukan spesial di mata dan di hati. Kalau aku menyibukkan diri dengan dia, dan hamba saya halal ya bagi Tuhannya, berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum innahum ghairu malumin. Orang mukmin lah orang yang memelihara faraj-faraj mereka, kecuali kepada istri atau hamba sahaya yang mereka miliki. Kepada dua orang itu tidaklah tercela. Halal istrinya, halal juga hamba sahayanya. Kalau aku menyibukkan diri dengan dia di gudang gaper, di galentoran gitu ya, itu gak ada kemahannya. Aku sibukkan diri dengan dia, aku akan lalai dari tugas utamaku mengurus negara. Tapi kalau aku menyibukkan dengan tugas-tugasku, aku abaikan dia, maka aku berarti mendzalimi dia. Apakah wanita itu merasakan kesenangan apabila laki-laki yang diinginkannya juga menginginkan dia? Iya, tentu saja. Siapa yang tidak ingin kepada seorang tokoh hebat, pendiri sebuah negara? Tokoh hebat itu seorang pemimpin. Dan wanita sering merasa kepincut, tertarik oleh laki-laki yang memiliki potensi spesial di bidang apapun. Walaupun secara fisik goreng patut. Secara fisik itu gopet. Secara fisik tak enak dipandang. Tapi itu memiliki kelebihan di salah satu atau beberapa bidang. Oh, daya tariknya itu luar biasa. Ya, baik laki-laki itu yang gopet tadi berharta. Wanita banyak kepincut untuk memelet wanita, gak perlu ke dukun. Beli saja mobil mewah. Banyak yang kepelet, ya gak? Miliki potensi di bidang apa saja yang mengagumkan orang. Wanita banyak kepincut, walaupun gopet dan goreng patut. Kata si negeri Andalus tadi, kalau aku menyibukkan diri dengan wanita itu, aku akan lalai dari tugasku. Kalau aku menyibukkan diri dengan tugas-tugasku, aku zalim kepada wanita tersebut. Wanita itu kecewa gak kalau dibiarkan, te ditoyel-toyel acan, te dilirik-lirik acan, te direret-teret acan, kecewa gak? Bingit itu. Cok antum yang punya istri, istri sudah dandan, sudah pakai pakaian seksi, pakai parfum 3 botol habis, lipstik itu gak cukup satu sampai jeding. Kemudian dia mandi dengan segar gitu, didandan satakar kabak, begitu kita datang tengah reret-reret acan. Melirik pun tidak, berkomentar pun tidak. Kecewa gak dia? Kecewa. Si wanita itu memancing, "Pak, gimana penampilan saya hari ini?" "Ah, biasa." Kira-kira tersinggung gak? Tersinggung, zalim. Jadi antum nih kalau umpamanya pulang, istri penampilannya beda, cantik, seksi, wangi, jangan cuek. Kasih dia apresiasi yang membuat dia serasa fly, terbang ke awang-awang, najan semoga jang-jang. Pas lihat istri cantik, "Allah, ini bidadari dari mana? Kayaknya baru turun dari langit. Umi, umi, mana ini ada bidadari?" gitu. Padahal dia kira-kira digituin seneng apa tidak? Bingit. Dijamin dia lebih genit daripada sebelumnya. Jangan cuek, kasih penilaian, kasih komentar yang menyenangkan. Kalau enggak, kalau gimana Pak penampilan saya? "Ah, biasa aja, enggak ada istimewanya." Oh, kecewa. Langsung itu bibir yang jering dihapus lagi. Langsung pakaian yang seksi dibuka lagi, pakai serbet aja sudah. Ya. Wanginya badan itu dah ambil tarasi dibalurkan. Percuma dandan enggak ada manfaatnya di hadapan suami. Jadi begitu nanti dia. Akhirnya malas mandi, seminggu tak mandi. Enggak pernah dandan lagi, ya. Lalu dia mengatakan, "Wa in istaghaltu biha amma atlubu zalamtu hammati." Kalau aku menyibukkan diri dengan wanita ini, aku zalim kepada tugas-tugasku. Kalau aku menyibukkan diri dengan tugasku, aku zalim kepada dia. La hajata li bihalan. Aku enggak butuh dia sekarang. Dikembalikanlah si budak itu kepada pemiliknya. Dia menolak kesenangan dunia demi tugas pokoknya untuk akhiratnya. Nabi SAW pun memberikan penjelasan tentang bahayanya obsesi seseorang kepada harta dunia. Ini yang merusak niatnya, amal-amalnya. Berkata Nabi SAW, "Madhibani jai'ani ursila fi ghanamin afsadalaha min hirsil mari 'alal mal wasyaraf li dini." Kata Nabi SAW, tidaklah dua ekor serigala lapar. Tidaklah dua ekor serigala yang lapar dilepaskan kepada seekor domba, tidaklah hal itu lebih berbahaya, tidak lebih merusak dibanding obsesi seseorang terhadap dunia, terhadap harta dan jabatan, terhadap agamanya. Obsesi seseorang terhadap dunia, terhadap harta, terhadap jabatan lebih berbahaya kepada agamanya dibanding bahayanya dua ekor serigala kelaparan terhadap seekor kambing. Itu kambing kita kira-kira dapat gak dikejar oleh dua serigala? Iya dapat. Pertama lebih kencang larinya. Kedua, stamina serigala itu bisa berlari berpuluh-puluh kilometer dengan kecepatan tetap itu. Katanya. Jadi kijang itu lebih cepat larinya daripada serigala. Tapi staminanya. Kejar terus. Awalnya ketinggalan serigala. Tapi terus. Lama-lama lemes itu. Lama-lama capek, mengurangi apanya? Kecepatannya. Sementara serigala bukannya mengurangi kecepatan, nambah kecepatan. Setelah sekian kilometer dapat. Digegewek itu dicabik-cabik oleh berdua, habis, bahaya. Dua ekor serigala kelaparan, sangat besar bahaya terhadap seekor kambing. Ternyata obsesi, tendensi dunia seseorang terhadap harta dan jabatan jauh lebih berbahaya terhadap agamanya dibanding dua ekor serigala terhadap kambing tadi. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ka'ab bin Malik dan juga dari sahabat-sahabat lain, ada yang dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan bahaya tendensi dan obsesi dunia baik terhadap harta ataupun terhadap popularitas, jabatan dan yang sejenisnya, itu jauh bisa merusak agama dibanding kejahatan atau bahaya dua ekor serigala kelaparan terhadap seekor kambing. Ya, dari sinilah kita mengetahui bahwa penyebab ketiga dari susahnya berbuat ikhlas karena memang kita diciptakan dengan membawa syahwat terhadap dunia. Karena itulah mempertahankan keikhlasan, membersihkan diri dari hal itu sesuatu yang amat sangat sulit. Ya, inilah penjelasan tentang sulitnya meraih keikhlasan dengan menerangkan tiga sebab tadi. Ya, cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Nanti poin terakhir kita akan berbicara tentang cara meraih keikhlasan. Pertama, Ustaz, bagaimana hukum menempati tempat duduk untuk teman pada saat akan kajian, sedangkan tempat untuk duduk sudah penuh, itu pun saya ditunjuk oleh panitia dan jamaah tersebut. Ditunjuki oleh panitia dan jamaah tersebut, tapi tidak memberi tempat duduknya. Maksudnya gimana? Mungkin di depan ada yang kosong, gitu ya, sedikit celah. Terus kita datang dari luar ke dalam menempati itu. Apa boleh apa tidak gitu ya. Kalau itu memang kosong, tidak ada yang menempati, boleh dia menempati itu dan orang itu harus memberi tempat. izin dulu kepada kiri kanan. Khawatir kiri kanan itu dua sahabat ingin selalu berdekatan. Ya boleh kita memisahkan tanpa izin. Minta izin dulu. Boleh enggak saya duduk di sini? Oh, jangan, di sini aja. Nah, dia geser kemudian duduk di tempat yang kosong. Orang yang ada di pinggir tempat kosong harus memberi tempat kepada yang baru datang, ya. Jangan sampai egois. Dia ingin lega sendirian. Pokoknya radius setengah meter di sekeliling saya wajib kosong. Siapa yang melintas batas dicubit. Enggak boleh. Apalagi dalam kondisi penuh berdesakan, ya. Tunjukkan adab minta izin. Apakah menceritakan amal-amal kita pada orang lain dengan niat memotivasi orang tersebut termasuk riya? Kalau murni begitu, enggak. Tapi termasuk dakwah. Tapi lebih bagus dihindarkan. Kalau ada cara lain, pakai cara lain. Dengan mengutip kisah Nabi, para sahabat, dan para ulama. Kecuali kalau orang itu enggak mau ngikut orang, kecuali ngikut kita. Kalau kita enggak mengalami itu, enggak menceritakan itu, dia enggak akan ikut. Boleh, umpamanya. Tuh ada pembangun apa, kensleng lewat untuk pembangunan nih. Lalu dia keluarkan. Tuh lihat, saya 100 ribu. Agar dia keluar 1 juta. Karena dia lebih kaya. Tanpa ada keinginan untuk dipuji. Kita memperlihatkan, kita menceritakan dalam rangka apa? Agar dia mengikuti. Kalau enggak begitu dia enggak ikut. Boleh. Asal tetap menjaga hati agar tidak ada keinginan untuk dipuji. Duh, ini mas surat. Ustaz, saya ingin bertanya. Suami saya pengen melanjutkan S2-nya di Jerman, Uluh. Dan kuliahnya bisa 2-5 tahun. Karena termasuk S3-nya juga. Saya tidak begitu tertarik untuk pindah ke sana. Karena orang-orang Muslim yang tinggal di sana hanya sedikit. Dan sepertinya tidak ada kajian salaf juga. Dan meskipun ada kajian, ada kajian percuma gak bisa ngerti. Saya khawatir iman kita bakal turun. Dan hati kita akan mengeras karena bertahun-tahun tidak ikut kajian. Suamiku butuh ilmu ini. Karena dengan ilmu ini di masa depan bisa memberi banyak manfaat kepada orang lain. Katanya, kita salat istikharah aja nanti lihat mana yang terbaik. Apakah saya tetap harus dukung keputusan suami dan apa nasihat Ustaz kalau kita sudah jadi menetap di sana? Di kota apa Jermannya ya? Apa di Berlin? Apa di Frankfurt? Di Hamburg? Di Bayern München? Di mana lagi? Kajian salaf di Eropa sudah ada. Bahasanya bahasa Indonesia. Ada ustadz yang kadang-kadang diundang ke sana. Tapi kajian dakwah selain salaf yang anti salaf juga banyak. Jadi ada links di sana untuk mengetahui tempat-tempat kajian di beberapa kota di negara Eropa. Karena beberapa negara Eropa tergabung kepada yang kita sebut dengan Schengen. Schengen itu beberapa negara di Eropa yang memberlakukan satu visa dan satu mata uang. Mata uangnya apa? Euro. Lebih mahal daripada dolar. Nah, dolar Amerika. Nah, jadi kalau sudah masuk ke satu negara yang tergabung ke dalam negara Schengen, kita bebas masuk ke semua negara yang tergabung ke negara Schengen tersebut. Visa masuk ke Jerman, ya, berarti kita bisa masuk ke Prancis, ke Belanda, ke Benelux, Belgia, Netherlands, dan Luxembourg, ke beberapa negara yang tergabung ke badan negara Schengen. Tanpa mengajukan visa lagi, dan tanpa mengganti mata uang. Ikhwan kita, di Sengen itu sudah ada links di mana tempat kajian berbahasa Indonesia, ya. Bisa hadir langsung, bisa melalui streaming dan yang sejenisnya. Paling begitu, kalau harus tetap ke sana, tetaplah gabung dengan komunitas yang bisa membuat iman kita ini lebih bagus daripada sebelumnya, minimal sama, ya. Paling begitu. Ustaz. Iya. Dari Ummu Nafisah, pemirsa Ahsan TV di Tasikmalaya, Ustaz, pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ada seseorang melakukan suatu pekerjaan, awalnya ia lakukan dengan ikhlas, tapi lama-kelamaan timbul rasa jenuh dalam melakukannya. Bagaimana solusinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan. Ini biasa. Jenuh di atas kebaikan pasti. Bagaimana untuk menghindari perasaan jenuhnya itu? Pertama, tadi sayangnya tidak disebutkan jenis pekerjaannya, ya. Pertama, nikmati. Dengan dinikmati tidak akan ada rasa jenuh. Bagaimana cara menikmatinya? Yakini bahwa pekerjaan yang sedang dilakukannya ini jihad fisabilillah. Mencari harta yang halal adalah jihad. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Talabul halali jihadun. Mencari harta yang halal adalah jihad. Ini ibadah pelaksanaan dari firman Allah dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddalallahu ba'dakum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding wanita. Dan karena kewajiban memberi nafkah laki-laki kepada wanita. Ayat ini dilaksanakan dalam bentuk mencari nafkah bekerja. Ada pahala? Ada pahala. Itu pertama. Jadi ada pahala dari bekerja mencari rizki. Kedua, nafkah yang kita berikan ke istri itu sebaik-baik sedekah, lebih baik daripada sedekah atau infak kepada fisabilillah, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada gharimin. Kata Nabi SAW, satu dirham yang kamu infakan kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada fisabilillah dan kepada istri kalian, maka satu dirham kepada istri adalah yang paling besar pahalanya. Jadi jangan beranggapan bahwa memberi nafkah ke istri itu tidak ada nilai sedekah. Ada, bahkan setinggi-tinggi nilai sedekah. Semakin sering masih semakin banyak pahala. Hadis ini akan dihafal oleh ibu-ibu. Pak mau infak yang pahala terbaik? Nih hadisnya ke istri. Semakin sering ngasih, semakin gede itu pahalanya gitu. Itu yang kedua. Jadi menikmati hal yang tadi bisa memotivasi kita untuk menikmati pekerjaan. Setiap pekerjaan ini pahala nih. Gugur juga dosa. Pahala, gugur dosa, ya. Ketika gajian, nih mah, nih mi, nih sayangku atau darling atau apapun, beb, nih infak sedekah dari saya. Itu lebih utama daripada infak sedekah kemanapun. Dan banyak lagi pertimbangan lain yang membuat kita ini akan merasa menikmati pekerjaan itu. Dan begitu menikmati tidak akan ada rasa jenuh, ya. Misal presiden pilihan saya menang. Apa boleh ikhlas? Itu bukan ikhlas, senang paling, ya. Presiden pilihan saya kalah, tidak ikhlas. Bukan tidak ikhlas, tapi paling sedih, tidak senang, tidak bahagia. Bagaimana kita mencegah sifat kebanggaan yang paling mudah? Jadi, mencoblos presiden nanti tidak ada kaitan dengan ikhlas atau tidaknya, ya. Paling menang kalah, senang atau sedih itu saja, ya. Kalau ada yang nanya, nanti kita pilih mana? Satu apa dua? Nanti tanyakan menjelang sudah dekatnya masa pemilihan. Boleh gak memilih? Khilaf ulama. Saya pribadi akan milih. Saya pribadi akan milih. tapi saya akan ihtiram, hormat kepada yang tidak milih, ya. Itu saya sendiri akan memilih. Milih berapa, nomor berapa? Tenang dulu, nanti akan kita kasih tahukan. Kayak jamesuan begini. Bukan kampanye ini. Saya anjurkan antum milih. Tapi kalau ada yang enggak milih, enggak apa-apa. Jangan berantem karena itu, ya. Jangan berantem. Ustaz? Ya? Pertanyaan dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Ustaz. Ustaz, ya. Ana ingin menanyakan, jika suami dari awal menikah tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, sedangkan istri yang memenuhi sandang pangan papan untuk dirinya sendiri juga suami, apakah zalim suami yang tidak mau ikhtiar lebih giat sedangkan istri sudah tidak lagi bekerja saat ini? Dan jika ada kesalahan kecil dari istri, lalu si suami pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan istri sampai berhari-hari, padahal suami sudah paham sunnah. Mohon nasihatnya karena ana sedang futur dan merasa bosan dengan tingkah suami ana. Syukran dari Dini di Bandung. Silakan. Ini bukan pertanyaan, tapi curhat. Entah suaminya ada apa enggak di sini. Pertama, ikhwan ke suami, ya. Menafkahi istri itu wajib, kalau kita mampu. Enggak boleh ada malas. Kalau kita melalaikan dosa loh. Tadi ayat tadi, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Karena kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'ul. Cukuplah seseorang berdosa bila melalaikan, mengabaikan tanggung jawab kepada orang yang di bawah kekuasaannya. Tidak memenuhi hak-haknya, tidak memberi nafkah kepada anak dan istri hanya karena malas, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, meninggalkan istri karena marah atas kesalahan istri dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalkan istri karena mendidik dengan tahapan yang benar memang diperintahkan oleh Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 34 tadi menyatakan, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna." Kalau kamu khawatir istri kamu durhaka, nusyuz, maka didik mereka. Kasih nasihat. Kalau setelah dikasih nasihat tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah, tinggalkan mereka tapi di tempat tidur. Tinggalkan, tidak tidur bareng, tidur aja di sofa atau di kamar lain. Suruh umpai anaknya yang wanita, kamu pindah ke kamar ibumu tuh. Saya di sini gitu. Atau di mana saja. Tapi Nabi SAW menyatakan, wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu tinggalkan istrimu kecuali hanya di dalam rumah. Tidak boleh sampai keluar rumah, pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh tinggalkan istrinya sendirian. Dosa dia. Melanggar sabda Nabi SAW, wala tahjur illa fil bait. Tidak boleh meninggalkan istri kecuali hanya tetap di dalam rumah. Arti wahjuruhunna fil madaji diartikan tidak tidur bareng dengan istri. La yujami'uha, tidak menggauli istrinya. Ibnu Abbas menambahkan la yukallimuha wa la yuhaddithuha. Tidak menegur, tidak menyapa sang istri. Biarkan di baudan. Di apa di baudan teh? Di baudin, di dicemberutin, tidak ditanya pertanyaan yang tidak dijawab, seperti itu. Dan itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Wala tahjur fauqa thalathi layal. Tidak boleh menghajar atau mendiamkan istri lebih dari 3 hari. Hanya 3 hari, ya. Dan tidak boleh keluar rumah. Siapa yang keluar rumah dia berdosa, melanggar sabda Nabi SAW. Wadribuhunna, boleh pukul mereka. Kalau setelah dinasihati tidak nurut, dipindah tempat tidur, dibiarkan tidak nurut, boleh pukul. Tapi wala tadribil wajh, jangan memukul bagian wajah. Jangan memukul dengan pukulan yang berbekas, ya. Sekali pukul 4 jari ini jadi cap di pipinya. Gak boleh di wajah, gak boleh menimbulkan bekas. Sebagian ulama menyatakan gak boleh sakit. Ngapain dipukul atau sakit? Kalau gak sakit, iya ada, walaupun gak sakit, ya. Esensi dari pukulan bukan untuk menyakiti, tapi untuk menunjukkan betapa murkanya sang suami kepada istri. Suami yang misalnya lemah lembut, senyum, kalau bicara sayang sambil mengelus, tiba-tiba dengan mimik yang serius dia memukul tangannya. Pukulan itu tidak sakit. Tangannya tidak sakit. Tapi sakitnya di mana? Di hatinya. Hatinya yang sakit loh. Suami serius begitu, mimik yang serius, memukul. Si tangannya tececel, teboncel, tebohak-bohak acan. Tidak sakit. Tapi ini, gitu ya. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, si istri tidak akan lapor ke polisi karena KDRT. Nanti polisi nanya, mana buktinya bahwa ibu dipukul? Mana ya? Gitu. Nyiwit sorangan tuh. Salah, gak boleh begitu ya, mitnah. Gak bisa dituntut kalau demikian, ya. Oleh karena itulah maka tidak boleh si istri, si suami meninggalkan istri sampai kabur keluar rumah, ya. Itu tanggung jawabnya. Perbaiki istri dengan cara-cara yang telah disyariatkan. Ya, cukup ya sampai sini, waktunya sudah habis. Saya mohon maaf tidak semua tanya jawab terjawab. Insyaallah kita jumpa kembali beberapa pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.